Baik saudaraku, masih di suasana gebyar sedekah laut Belanda Indah. Artis yang Anda tunggu-tunggu juga yang Anda nanti-nanti. Ratu oplosannya Indonesia Co. Sing duwe goyang setrum sak Jawa Timur. Sudah cantik lincah bokonge saiki tambah semok ya. Ada Singa Liar Community, ada Merpati Syuting, juga ada Ramayana, Wiwi Sakita Ju Palapa. Merpati Syuting. basah sepotong wadah tempe yang wadah tempe yang